Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian secara online dari kitab Riyadus Salihin bab Fadlu Qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Berikutnya adalah hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Umar ibn Khattab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin, rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat sekelompok orang dengan kitab ini, mengangkat yakni meninggikan derajatnya dengan kitab Al-Qur'an ini, dan merendahkan derajat sebagian lain, sekelompok yang lain, dengan kitab Al-Qur'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadith yang diriwayatkan Umar ibn Al-Khattab ini maknanya adalah bahwasanya Al-Quran ini diamalkan oleh sebagian orang dengan membacanya, mempelajari makna-maknanya. Maka di antara orang-orang yang membaca Al-Quran ini ada yang Allah angkat derajatnya di dunia ataupun di akhirat. Akan tetapi sebaliknya juga ada golongan dari orang-orang yang membaca Al-Quran justru Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan derajatnya, menghinakan dia melalui Al-Quran itu sendiri, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Siapakah mereka? Siapakah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dan siapakah yang direndahkan derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran ini? Maka barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, membenarkan berita-berita yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan tidak lupa pula dia menjalankan perintah-perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran, meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, karena Al-Quran itu semuanya adalah akhlak. Dan bahkan Nabi SAW adalah, akhlak Nabi SAW adalah contoh atau permisalan dari akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kanat khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Nah, jadi akhlak-akhlak yang terkandung, budi pekerti yang terkandung di dalam Al-Qur'an semuanya tercermin pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, membacanya, membenarkan dan mengamalkan Al-Qur'an, menjadikannya sebagai petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Kenapa demikian? Dikarenakan Al-Qur'an ini adalah pokok dari ilmu syariat, sumber dari ilmu agama. Dan semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ilmu. Nah, sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam sebuah ayat, dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, Allah angkat. Ahlul Quran adalah ahlul ilm. Sehingga derajat mereka pun juga terangkat. Barakallahu fikum, berdasarkan hadis ini dan juga ayat yang kita sebutkan tadi. Adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dalam surganya yang mulia. Bahkan diperintahkan kepadanya untuk membaca Iqra wa rattil was'ad. Bacalah wa rattil, bacalah dengan tartil dan naiklah. Nah, sampai kepada bacaan yang dia baca, maka disitulah derajat dia di dalam al-jannah insyaallah. Nah, Allah tinggikan derajatnya fid dunya, begitu pula di akhirat. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Nah, surga itu bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Tingkatan yang paling terendah atau kenikmatan yang paling rendah di jannah adalah, barakallahu fikum, penguasa yang paling terkaya di muka bumi, bahkan 10 kali lipat kekuasaan dan kekayaan Allah berikan kepadanya. Itu baru tingkatan yang terendah. Lalu bagaimana dengan tingkatan di atasnya, dan seterusnya. Dan yang tertinggi adalah Jannatul Firdausi A'la. Surga Firdaus yang sangat tinggi, yang mana di atas surga Firdaus tersebut terdapat Arsyur Rahman. Arsy Ar-Rahman, dari surga Firdaus tersebut mengalirlah sungai-sungai yang mengalir ke surga-surga yang berada di bawahnya. Nah, Allahumma adkhilna jannatal firdausi a'la. Ya Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus yang sangat tinggi. Maka di sini ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Nah, fid dunya wal akhirah, dengan Al-Qur'an ini. Wa hadha amrun musyahad, ini sesuatu yang dapat kita saksikan. Ahlul Qur'an itu diangkat derajatnya. Nah, Ahlul Qur'an diangkat derajatnya. Di mana-mana dia dipandang, dia dinilai, dihargai, ditempatkan kepada kedudukan yang mulia. Nah, apalagi di akhirat, tentu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Bayangkan, seorang mantan budak. Secara kasta, kalau seandainya orang-orang itu digolongkan dengan kasta-kastanya, walaupun hal itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, secara golongan dia adalah seorang yang barakallahu fikum keduduk, yang tidak memiliki kedudukan. Secara nasab juga tidak ada. Dia bukan dari golongan atau kelas bangsawan, dari keluarga-keluarga yang terhormat. Lah, bahkan dia dari seorang mantan budak. Budak yang dimerdekakan. Yang bernama Ibnu Abza. Tidak ada yang kenal dia. Hanya saja dia itu seorang qori, pandai membaca Al-Quran, mengerti tentang Al-Quran, dan juga berilmu tentang syariat, tentang agama ini. Bahkan dia sangat ahli di dalam bidang faraid. Diangkat oleh pejabat atau gubernur kota Mekah untuk menggantikan beliau selama gubernur ini pergi safar, meninggalkan kota Mekah lantaran sebuah keperluan. Di tengah perjalanan bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya dalam bentuk perhatian beliau terhadap pejabat beliau, terhadap rakyat yang dipimpin oleh pejabat tersebut. Nah, siapa yang engkau jadikan sebagai wakil sepeninggalmu untuk kota Mekkah. Dia menjawab Ibnu Abza. Ibnu Khattab tidak kenal, Umar tidak kenal siapa itu Ibnu Abza. Nam dikatakan dia adalah seorang qari, seorang yang berilmu, bahkan sangat ahli di dalam bidang faraid. Maka Umar bin Khattab mengiyakan dan membenarkan sikap dan kebijakan dari wali kota Mekah tersebut dengan menunjuk Ibnu Abza walaupun dia seorang mantan budak. Padahal di kota Mekah ini banyak sekali tinggal sahabat-sahabat yang besar. Tinggal banyak sekali yang tinggal sahabat-sahabat dari Ahlul Badar ataupun dari sahabat-sahabat yang ikut serta beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abu Sufyan, di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang kibar. Akan tetapi dikarenakan kelebihan yang dia miliki dalam bidang Al-Qur'an, dijadikan sebagai wali, sebagai pemimpin. Nah, barakallahu fikum. Adapun kelompok yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang membacanya. Bahkan kadang-kadang dia sangat bagus bacaannya, akan tetapi dia menyombongkan diri dari Al-Qur'an tersebut, wal'iyadzu billah. Bahkan di antara mereka tidak membenarkan berita-berita yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an. Tidak mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Naam, merasa sombong, merasa tinggi. Apabila datang informasi kepada mereka dari Al-Quran, seperti kisah-kisahnya para anbiya, orang-orang terdahulu, barakallahu fikum, yastakbiruna anhu, wa yushakkikuna fi dhalik wa la yu'minun. Mereka meragukan dan mereka tidak mengimani berita-berita tersebut. Maka orang seperti ini pantas untuk dikatakan kepada mereka, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit pada hati mereka, waliyatu billah. Dan bahkan sampai pula sikap mereka tentang Al-Quran ini pada sikap menentang. Padahal mereka membaca Al-Quran. Tidak membenarkan. Lebih mengedepankan akal pikiran mereka yang sempit daripada Al-Quran. Maka orang yang seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia akan menyesal. Kesudahannya dia akan menjadi orang yang merugi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu dunia untuknya, Allah limpahkan rizki yang banyak untuknya, naam, pasti dia akan menyesal. Dan bahkan ketika dia dibukakan untuknya pintu rizki, justru dia malah bertambah kufur, bertambah sombong dan bertambah ingkar. Naam. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar." Dan ketika orang-orang kafir itu dihadapkan terhadap neraka, dihadapkan kepada mereka an-nar, dikatakan kepadanya, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian bawa pergi dan kalian habiskan kenikmatan-kenikmatan kalian pada kehidupan dunia dan kalian bersenang-senang dengannya. Nah, sehingga kalian lalai dan menyombongkan diri. Fal yauma tujzauna adzabal hun. Maka pada hari ini kalian akan mendapatkan balasan dengan azab yang hina. Bima kuntum tastakbirun. Dikarenakan kalian menyombongkan diri fil ardh bighairil haq, di muka bumi tanpa al-haq. Wabima kuntum tafsukun, dan juga dikarenakan perbuatan fasik yang kalian lakukan. Nah, Kadang ikhwani fiddin, bukan kadang, bahkan sering. Sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istidrat kepada mereka-mereka yang ingkar. Naam, sehingga mereka justru lalai dan tambah lalai. Bukannya bersyukur, tambah lalai. Dia menganggap kenikmatan duniawi ini yang dia rasakan, yang dia peroleh. Dia menganggap dan menjadikan hal ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sayang kepadanya. Nah, buktinya Allah itu selalu sayang kepada saya. Walaupun saya begini, Allah selalu sayang kepada saya. Allah selalu memperhatikan saya, tidak mengurangi kebutuhan-kebutuhan saya. Nah, selalu memberikan kenikmatan duniawi kepada saya, menunjukkan bahwasanya Allah itu mengampuni dosa-dosa saya. Nah, atau Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan sikap saya. Lah, justru ini adalah istidrat dari Allah. Sampai ketika pada saat dia sudah tertipu dan terlena, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab yang pedih. Sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk sadar dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Maka, na'am falhadhar kullal hadhar. Hati-hatilah, wahai saudara-saudaraku. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang kedua yang kita sebutkan tadi. Kita membaca Al-Quran, akan tetapi justru Al-Quran tersebut yang akan menghinakan kita. Wal-iyadzubillah. Padahal Al-Quran akan meninggikan derajat kita di dunia ini dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.